الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد خالد الله رحمه الله استهالة jarang-jarang kita dengar. Intinya adalah ini termasuk bagian dari proses pensucian najis. Kenapa kita bicara najis? Yang pasti adalah bahwa najis itu menghalangi seorang dari melakukan ibadah ritual seperti sholat atau berada di dalam masjid, memegang mushaf dan seterusnya. Maka selain itu juga najis itu merupakan sesuatu yang sifatnya kalau dia ada pada makanan, makanan itu jadi tidak boleh dimakan. Dan kondisi kita sekarang di Indonesia, kita berada pada suasana di mana kita sering mendapatkan informasi yang membuat kita menjadi ragu akan halalnya suatu makanan karena ditengarai bahwa makanan itu misalnya mengandung sesuatu yang asalnya adalah benda najis dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini akan kita bahas. Baik, sebelum masuk kepada poin dari pembahasan itu, ada beberapa hal yang menjadi katakanlah landasan utama dalam bab masalah najis ini yang perlu kita pahami. Pertama, bahwa di dalam agama Islam terkena najis itu tidak dosa. Jadi menyentuh najis bukan sebuah keburukan atau maksiat atau dosa dan sebagainya. Jadi ini berbeda dengan doktrin yang Allah terapkan pada umat-umat sebelum kita, umat Yahudi misalnya. Di dalam umat syariat yang Allah turunkan pada orang Yahudi itu sebenarnya umat Islam juga, cuma disebut dengan Israel Yahudi karena itu adalah sebuah bangsa Yahudi, dan Allah turunkan kepada mereka syariat Islam, ya kepada mereka dan nabi-Nya juga, Nabi Musa. Nabi Musa itu Nabi Islam juga. Cuma memang bedanya dengan syariat kita, seperti Nabi Muhammad, syariat mereka itu sifatnya masih spesifik, hanya untuk mereka saja. Dan di antara perbedaan yang utama antara syariat yang Allah turunkan buat mereka dengan kita, umumnya syariat mereka itu lebih sulit, lebih berat untuk dikerjakan daripada yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Umumnya itu jauh lebih mudah, lebih banyak fleksibilitas dan seterusnya. Maka kalau kita lihat dari sisi perbandingannya, urusan najis dalam syariat Yahudi, najis itu hukumnya kalau terkena badan kita itu hukumnya dosa. Jadi haram hukumnya menyentuh benda najis. Kalau di kita, menyentuh benda najis tidak dosa. Jadi ada orang misalnya kerjaannya selalu berkelimang dengan najis. Apa itu misalnya Jepang jagal misalnya, kan berarti dia selalu bermain dengan kubangan darah, isi perut, kotoran hewan dan sebagainya. Itu tidak dosa. Sementara dalam syariat Yahudi terkena najis itu dosa. Maka seorang muslim di masa itu, di masa Nabi Musa, yaitu bangsa Yahudi itu haram hukumnya menyentuh benda najis dengan sengaja. Kalau sampai menyentuh, selain dosa di sisi Allah, juga ada hukumannya, ada kafaratnya. Dan kafaratnya berat banget. Kalau terkena anggota badan, maka badan itu harus dipotong. Ini berat, gitu ya. Jadi haram hukumnya menyentuh benda najis. Kalau kita, boleh. Kalau terkena pakaian, maka pakaian itu harus dirobek. Jadi tidak ada istilah pensucian najis. Kalau kita kan badan terkena anjing atau babi sekalipun juga nggak pakai dipotong, cuma dicuci aja 7 kali salah satunya dengan tanah, suci lagi. Kalau mereka nggak, udah sekali terkena najis, ya sudah, seterusnya najis terus. Nggak ada istilah pensucian najis. Nah ini, syariat Islam boleh kita itu kena najis. Yang tidak boleh, kalau kita mau ibadah ritual, maka kita tidak boleh tersentuh najis, baik badan kita atau pakaian atau atau tempat ibadah si Faisul. Itu pun tempat ibadah yang pas kita tempati saja. Jadi kalau misalnya ini ada sejadah, ya sejadah ini saja. Sejadah yang di sampingnya ini, itu bukan termasuk tempat ibadah kita. Apalagi kalau tai ayamnya dari Tunjung Sono, itu enggak ada strung di sini enggak. Karena sejadah itu bukan konduktor, bukan konduktor najis. Orang boleh sholat di atas septic tank, padahal di dalam septic tanknya itu kan banyak kotoran najis dan sebagainya. Septic tank di atasnya itu ditutup dengan apa, cor atau apa gitu ya. Nah, kita boleh sholat di atasnya itu. Kenapa? Karena walaupun di bawahnya ada banyak najisnya, kita tidak langsung bersentuhan dengan benda najis. Yang enggak boleh sholat di dalam septic tank. Itu jelas haram karena langsung bersentuhan. Bahkan kalau katakanlah di tanah kita itu banyak kotoran, banyak najis, kalau bisa kita gelar karpet atau apapun lah alas yang tidak tembus, ya sejadahnya itu bukan sejadah yang tipis dari kain, tapi katakanlah dia ada lapisan semacam kayak plastik lah atau apa begitu kan, walaupun kita itu kebok gitu ya, kita gelar aja di atasnya, nah kita sholat di atasnya itu boleh. Kenapa? Karena yang najis itu bagian bawahnya, sedangkan bagian atasnya tidak najis. Itu kalau masalah tempat. Begitu juga dengan pakaian, begitu juga dengan tubuh kita. Kalau tidak bersentuhan langsung, tidak apa-apa. Tapi yang bersentuhan langsung, itulah yang najis. Badan, pakaian, tempat. Nah, yang berikutnya lagi, najis itu tadi kan kita boleh nyentuh, cuma kalau lagi mau sholat dan ibadah-ibadah tertentu itu mensyaratkan kita cuci dari najis. Yang berikutnya adalah najis itu haram dimakan, jelas. Ya. Kalau nyentuh boleh, tapi kalau dimakan hukumnya tidak boleh. Benda najis, kecuali benda itu sudah suci, itu lain lagi urusannya. Emang ada orang makan sesuatu yang najis? Banyak. Ya, benda-benda najis, katakanlah seperti bangkai, itu najis, tidak boleh dimakan. Potongan hewan, potongan tubuh hewan yang hewannya masih hidup, itu benda najis. Jadi ada orang mau makan kambing tapi mau hemat, dia tidak sembelih kambingnya, dia potong aja pahanya sebelah. Itu potongannya itu benda najis, itu haram. Darah misalnya, juga itu haram. Kalau orang transfusi darah, itu tidak makan, tidak minum, maka tidak najis. Jangan dimasukkan langsung ke dalam tubuh untuk menambah jumlah volume darah, itu tidak najis, tidak merupakan proses yang haram karena dia dimasukkan langsung ke dalam tubuh. Tapi kalau darah PMI itu kita buka, tuang di gelas lalu diminum, nah itu najis dan itu haram, tidak boleh dimakan. Jadi yang haram itu memakan atau meminumnya, sementara memasukkannya, nah itu tidak apa-apa. Kan darah yang keluar dari tubuh seorang itu kan najis, darah PMI itu najis. Nggak boleh kita sholat ngantongin darah PMI, itu nggak boleh. Mungkin lagi buru-buru mau ambil darah PMI, oh iya ke rumah beri sholat dulu deh gitu, daripada hilang atau dibawa kucing atau apa, kantongin kita sholat. Itu nggak boleh karena di pakaian kita, di bagian yang menempel pada tubuh kita, ada benda najis yang kita kantongin atau kita gendong, itu nggak boleh. Diminum juga nggak boleh, tapi menyentuhnya, memegangnya selama bukan urusan ibadah ritual, hukumnya sah-sah saja, tidak menjadi dosa. Nah, ikhwatillah, ini mungkin sudah pernah saya sampaikan di dalam taharah ini, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa taharah itu ada dua macam, ya, taharah yang hakiki dan yang hukmi. Yang hakiki itu adalah najis, kalau yang hukmi itu adalah hadas. Sedangkan yang najis itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, gitu ya. Ini kalau nggak salah saya sudah pernah sampaikan juga di sini, ada mandi wajib, wudu dan seterusnya. Nah pada bagian kiri itu yang dikatakan sebagai najis. Sebelah kanan itu adalah hadas yang kayak najis tapi tidak merupakan benda. Jadi orang yang sedang hadas itu memang tidak boleh sholat, seolah-olah dia mengandung najis padahal tidak ada najisnya. Cara mensucikannya, kalau dia hadas besar ya mandi janabah, kalau dia hadas kecil adalah wudhu. Sedangkan kalau najis dengan cara dihilangkan, dihilangkan najisnya itu. Jadi najis itu bisa suci, bisa diubah menjadi suci. Nah, pensucian najis ada dua benda yang masuk kategori najis. Pertama, benda najis. Yang kedua, benda yang suci tapi dia terkena najis. Dan dua-duanya bisa dibikin menjadi suci. Bukan hanya nomor dua saja, benda suci terkena najis bisa dihilangkan najisnya, tapi benda yang najis itu pun dalam beberapa kasus bisa diubah menjadi benda yang suci. Nah, misalnya disucikan dengan cara yang pertama ya, dengan cara istihalah. Dan inilah sebenarnya tema kita di sini, perubahan wujud. Satu benda berubah wujudnya menjadi benda yang lain, maka yang tadinya hukumnya najis karena wujudnya sudah berubah menjadi benda yang lain, hukumnya sudah tidak najis lagi. Atau dengan cara dibal, yang kita sebut juga dengan istilah sama, penyamakan. Kulit hewan, yang hewan itu adalah benda najis karena dia bangkai, tapi ketika disamak, nah, dia berubah wujud dari kulit yang basah menjadi kulit yang kering seperti dompet dan sebagainya. Itu menjadi berubah dari najis menjadi tidak najis. Sedangkan benda suci terkena najis disucikan dengan banyak cara. Pertama dengan cara dicuci, pencucian. Juga bisa dengan cara disiram, bisa dengan cara dikeringkan atau disamak juga, atau dengan pengerikan, dikerik atau dikerok, terus digesekkan ke tanah, dan yang lain-lainnya ya. Nah, kita akan melakukan, lihat dulu pensucian benda najis. Jadi benda najisnya kita sucikan, kita sebut dengan istilah istihalah. Istihalah itu artinya perubahan wujud. Karena wujudnya berubah, maka hukumnya berubah. Lebih banyak digunakan di dalam mazhab Hanafi, walaupun di dalam mazhab yang lain juga tetap ada, tapi yang paling terkenal menggunakan metode istihalah itu dalam mazhab Hanafi. Dia memberikan contoh khamar. Khamar pada zaman Rasulullah adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari anggur atau dari kurma. Nah, anggur atau kurma itu kan halal, kalau dimakan tidak mabuk. Kemudian diproses, diperas, airnya, sari buahnya itu menjadi asir, ya, itu pun juga tidak membuat mabuk. Kemudian dikasih ragi, diasamkan, mengalami fermentasi hingga rasanya berubah jadi asam, kayak yogurt begitu. Itu pun belum memabukkan dan itu tidak haram hukumnya. Tetapi ketika dia mengalami perubahan dari anggur menjadi sari buah, terus mengalami fermentasi, kemudian langkah berikutnya berubah menjadi khamar. Pada saat menjadi khamar, diminum mabuk. Nah, ketika dia diminum mabuk, para ulama mengatakan bahwa hukumnya pun berubah menjadi najis juga. Nah, ketika dia memabukkan, dia namanya khamar dan hukumnya najis. Walaupun tidak semua ulama bilang khamar itu najis, sebab pengertian khamar itu segala yang memabukkan, bukan hanya anggur. Sebab misalnya katakanlah pil penenang itu, obat-obatan, kan dia tidak najis. Daun ganja itu kan tidak najis. Atau ya katakanlah apa namanya, berbagai macam narkoba yang baik itu disuntikkan dan sebagainya, itu bukan benda yang najis, tapi dia memabukkan, maka masih juga dalam kategori khamar. Sedangkan khamar yang terbuat dari buah anggur, ya, dari sari buah dan seterusnya, ketika dia juga berubah menjadi khamar, banyak ulama yang mengatakan itu tidak najis. Tapi khamar itu akan berubah lagi. Dia bisa berubah menjadi cuka yang rasanya asam, tapi kalau diminum tidak memabukkan. Biarpun diminum 12, 13, paling-paling sakit perut, ya. Paling-paling sakit perut, tapi tidak memabukkan. Maka para ulama mengatakan karena dia sudah bukan khamar, dia sudah cuka, dan minum tidak memabukkan, maka hukumnya itu juga bukan benda najis lagi. Dengan perubahan wujud, berubah pula kemudian hukumnya. Berikutnya ada contoh lagi babi. Babi itu kan najis, najisnya bukan lobok, najis yang berat karena mensucikannya harus dengan dicuci 7 kali. Bukan babinya yang dicuci, orangnya yang terkena babi. Babinya mau mandi 7 kali, tetap aja dia najis juga. Nah, orang yang terkena najis babi, ya, kalau dia mau suci, cucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sekarang kita bicara babinya. Bisa nggak babi itu berubah jadi suci? Bisa, asal melalui proses yang namanya istihalah. Babinya berubah wujud. Jadi kambing. Nah, babi itu benda najis. Ketika dia mati, kan dia jadi bangkai. Najis lagi. Hidupnya najis, matinya pun najis. Sudah 2 kali najisnya. Apalagi kalau kebetulan babi itu hamil, kan dia mengandung babi. Karena hewan paling najis itu adalah babi hamil mati, ya. Sudah bangkai mengandung babi pula, gitu kan? Jadi berkali-kali najisnya. Tapi seandainya babi itu kemudian dibakar, bangkai babi itu dibakar. Di masa lalu orang membuat garam itu dibuat dari hasil sisa pembakaran, abu pembakaran. Jadi bukan hanya babi sih, sebenarnya ada kayu, ada apa dan sebagainya, dibakar sedemikian rupa sehingga berubah menjadi arang. Dari arang itu kemudian dihancurkan, itu menjadi salah satu di antara bahan baku garam. Nah, garam yang dulunya berupa benda yaitu babi, di dalam madhab Hanafi itu tidak dikatakan sebagai benda najis. Kenapa? Karena saat itu dia sudah menjadi garam, hasil perubahan dari arang, dan arang itu hasil perubahan dari babi. Sudah 2 kali dia berubah wujud. Contoh lain bukan dengan cara dibakar, tapi dengan cara dikubur. Jadi babi yang hamil dan mati itu dikubur, maka tubuhnya itu akan membusukkan. Pembusukannya itu dilakukan lewat proses alami. Dia dimakan cacing, ulat, belatung dan sebagainya. Kemudian dia berubah menjadi tanah. Jadi di tempat di mana kita menguburkan babi itu, kemudian kita tancapkan pohon singkong, cep, gitu kan? Lalu pohon itu akan tumbuh dengan subur. Dia umbinya akan besar, karena kan tanahnya subur di situ. Ketika singkong sudah gede, kita cabut, terus kita makan. Ya, singkongnya kita rebus, kita kasih kelapa sama garam, kasih gula jawa sedikit. Itu kan rasanya lezat banget, ya kan? Saya tanya, apa hukumnya makan singkong itu? Halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena yang kita makan itu adalah singkong, bukan babi. Walaupun singkong itu secara logika saripati makanan tumbuhan itu dari tanah yang dulunya dari babi. Tapi kita nggak mengatakan bahwa singkong mengandung babi, enggak. Atau singkong rasa babi, enggak juga. Jadi singkongnya tetap halal. Kecuali kalau kita lagi makan singkong, tiba-tiba retak, apa nih? Oh, ada tulang babi. Lain lagi, tulang babinya tetap najis dan tetap haram dimakan. Tapi singkongnya itu tidak. Tidak merupakan benda yang najis. Kenapa? Karena singkong bukan babi. Contoh yang lain adalah manusia. Kita ini manusia, tubuh kita ini tidak najis. Jangankan muslim, orang kafir saja tubuhnya tidak najis. Kalau ada ayat bunyinya innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ayat itu tidak dikonotasikan kepada najis secara hakiki, tapi najis secara hukmi. Hukumnya seperti najis, tapi dia bukan benda najis. Bahkan Rasulullah itu sempat makan dan minum bersama dengan orang kafir, dan minumnya itu seperti kebudayaan orang Arab umumnya, minumnya satu wadah, satu katakanlah satu baskom itu ada susu. Rasulullah minum dari situ gantian, orang kafir minum juga dari situ gantian. Jadi bicara tentang kontaminasi, air liur mereka tuh nyampur di dalam baskom, dalam susu di dalam baskom itu. Tapi Rasulullah dan sahabatnya itu Abu Bakar ikut dalam jamuan makan itu bersama-sama dan tidak ada masalah. Mereka makan bareng-bareng. Jadi tubuh orang kafir saja itu tidak najis, apalagi tubuh kita manusia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat proses terbentuknya manusia, kan kita asalnya kan dari janin, dari bayi. Ketika janin, bahkan ketika berbentuk mudghah, berbentuk alaqah, itu kan benda najis kita itu saat itu, ya kan? Kalau kita lihat awalnya dari mani, Mani memang sebagian ulama di dalam madzhab Syafi'i mengatakan bukan benar najis, tapi banyak juga para ulama yang lain mengatakan mani termasuk najis. Kemudian ketika dia menjadi alaqah, ya sesuatu yang menggantung di dalam rahim, itu najis. Makanya kalau ada orang kuburan keluar darahnya, itu najis. Kemudian mudghah, ya gumpalan daging, itu juga najis. Ketika dia keluar kuburan, dikuret dan sebagainya, itu termasuk benar najis. Tapi ketika alaqah berubah jadi mudghah, mudghah berubah menjadi zigot, jadi janin, jadi bayi. Kalau bayi ini keluar dari perut ibunya, sudah bukan benda najis lagi. Yang tadinya najis berubah menjadi suci. Jadi kita jadi manusia. Kalau dibilang itu najis juga, ya berarti kita semuanya benda najis. Nah itu enggak benar. Maka istihalah perubahan wujud, kemudian diikuti dengan perubahan hukumnya. Contoh yang lain dari mengubah benda najis menjadi benda suci adalah penyamakan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, idza dubighal ihabu faqad tahura. Kalau kulit bangkai itu disamak, maka dia berubah menjadi suci. Asalkan bangkainya bukan bangkai anjing, bukan bangkai babi. Di dalam mazhab Hanafi, kalau bangkai anjing, bangkai babi, biarpun kulitnya disamak enggak akan berubah menjadi suci. Kenapa? Karena najisnya najis muballaghah, yang mensucikannya harus dengan cuci 7 kali, salah satunya dengan air. Tapi kalau hewan selain babi, selain anjing, walaupun dia benda najis, katakanlah macan, itu kan binatang buas, haram untuk dimakan. Ketika dia mati, bangkai, ya kan? Tapi kalau kulitnya kemudian dilepas dan dikeringkan, dijemur, ya, biasanya dibentangkan begitu, terus dikasih katakanlah ramuan tertentu agar dia cepat kering, lalu mengering dan mengeras, jadi kayak kulit yang kita kenal buat sepatu dan sebagainya, itu berubah menjadi suci. Sabda Rasulullah, bila kulit bangkai itu disamak, maka telah menjadi suci. Jadi walaupun hewannya itu benda najis, bangkai najis, tetapi kalau disamak berubah menjadi, kulitnya disamak berubah menjadi tidak najis. Maka sepatu dari kulit apa, kulit buaya, ular misalnya, itu boleh ya. Buaya, tas hitam dari kulit buaya, marbakri, itu juga tidak najis ya, asalkan bukan dari kulit babi atau kulit anjing, kulit ular, kulit biawak, kulit apa namanya, beruang dan seterusnya, itu tidak najis karena sudah disamak. Lalu ada yang bertanya, gimana dengan kerupuk kulit? Ya saya bilang kerupuk kulit kalau terbuat dari kulit sapi yang memang sapinya disembelih, kulit itu halal ya, semuanya halal asal jangan isi perutnya. Kalau perutnya tetap masih halal, tapi kalau isi perutnya, maksudnya kotorannya, itu haram gitu ya. Nah jeroan itu halal, kulitnya juga halal. Kalau kerupuk kulit terbuat dari sapi yang disembelih secara benar, ya kerupuk kulit itu halal. Tapi kalau sapinya matinya nggak benar, mati kelindes misalnya, ketabrak, kegencet, ketanduk, apa tenggelam dan sebagainya, kan dia jadi bangkai. Kulitnya kemudian dimanfaatkan buat kerupuk kulit, itu tidak boleh. Kenapa? Karena prosesnya bukan penyamakan. Ya. Kalau penyamakan itu dari kulit yang basah, ya, yang basah itu diproses sedemikian rupa menjadi kering dan menjadi kaku. Jadi dompet lah gitu istilahnya. Maka itu boleh. Nah sementara kerupuk kulit itu kan bukan dompet, gitu kan? Kecuali kalau dompet yang terbuat dari kulit sapi diproses lagi menjadi kerupuk kulit, itu boleh. Karena dompetnya sudah tidak najis, ya kan? Sepatu misalnya, sepatu dari terbuat dari kulit sapi. Nah, sepatunya diproses lagi menjadi kerupuk kulit, itu sah, itu boleh, halal dimakan. Karena waktu jadi sepatu dia sudah suci. Tapi kalau dari kulit langsung jadi kerupuk kulit, sementara kulitnya itu sendiri kulit bangkai, ya itu tidak boleh. Kenapa? Karena prosesnya bukan penyamakan. Nah, jadi penyamakan itu sendirilah yang membuat kulit yang tadinya najis itu berubah menjadi suci. Itu terutama dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i ketika tengah suci, tapi dalam mazhab Maliki yang berarti tidak suci. Nah sekarang kita bicara tentang pensucian benda yang suci tapi dia terkena najis. Ada banyak cara, yang nomor satu adalah pencucian dengan menggunakan air, atau bisa juga dengan es, atau dengan embun. Sebagaimana doa kita, kalau kita lagi doa istiftah itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, nah, salah satunya adalah Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i was salji wal farad. Bisa dengan air, bisa dengan es, bisa dengan embun. Intinya hilang warnanya, rasanya, aromanya. Kalau najisnya sudah enggak ada, otomatis sudah selesai. Sudah tidak perlu lagi kita rebutkan, oh jangan-jangan molekul-molekulnya masih mengandung molekul najis. Nah, itu enggak sampai ke tingkat molekuler. Gitu ya. Kenajisan itu sesuatu yang kelihatan dengan mata warnanya. Bisa diraba dengan tangan, ya. Bisa di apa namanya? Bisa dicium baunya dan bisa dijilat rasanya. Kalau ketiga indikator itu tidak menunjukkan najisnya masih ada, berarti benda itu sudah suci. Selain dengan cara pensucian, juga dengan pengerikan. Walaupun bendanya masih ada. Ini menarik. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa istri Rasulullah yaitu Fatimah Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan apa namanya? Baju Nabi itu belepotan mani ceritanya. Nah, lalu Rasulullah mau sholat ngimami sholat subuh, katanya ntar dulu itu baju masih belepotan kayak gitu, bukan dicuci tapi dikerik. Ya. Kuntu afruku al-maniyya min sawbi Rasulillah. Saya mengerik mani yang ada di baju Rasulullah ketika mani itu sudah mengering. Nah, dari sini kemudian ulama memang beda pendapat. Apakah mani itu najis atau tidak najis? Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa mani itu najis, berarti cukup dikerik saja najisnya dianggap sudah tidak ada. Cukup dikerik saja. Padahal yang namanya mani menempel di pakaian, enggak mungkin dia hilang hanya dengan cara dikerik. Pastinya harusnya dicuci. Tapi cukup dikerik saja ternyata sudah dianggap tidak najis lagi. Dan ini menunjukkan bahwa begitu banyak cara untuk menghilangkan najis, tidak selamanya harus dicuci. Itu kalau kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa mani itu adalah benda najis. Tapi kalau kita menggunakan pendapat bahwa mani benda yang bukan najis, maka hadis ini hanya menyatakan bagaimana Aisyah merasa kurang pede. Suaminya ngimamin, maninya masih belepotan di situ, maka dikeriklah gitu. Tapi bukan dari bab membersihkan najis. Ya, tergantung dari mazhabnya. Cara lain dengan cara penyiraman. Jadi tidak dicuci. Kasusnya sebagaimana yang ada dalam hadis Bukhari yang sudah kita hafal semua, ada orang Arab dusun masuk masjid enggak beri salam, enggak bahu dan sebagainya, langsung kencing aja di tengah masjid. Di dalam masjid. Cer gitu kan. Para sahabat yang ada di situ berdiri dan ingin segera gebukin orang ini, ya. Seorang Arab dusun telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya, namun Rasulullah bersabda, biarkan dulu. Kata Rasulullah, da'uhu, biarin. Maksudnya, biar dia selesai dulu kencingnya. Sebab kalau lagi kencing dikebukin, bisa wajar kan ya. Bisa berkaitan gak berkaruan. Kapret kemana-mana kan gitu ya. Dan gak selesai juga. Sebab orang mungkin dia sudah nahan kencing dari tadi. Ketika turun gunung, sudah nahan kencing. Begitu sampai di masjid, nah dia nih. Langsung dia selesaikan hajatnya di situ juga. Ini orang Arab dusun nggak ngerti fikih, nggak ngerti syariat. Kata Rasulullah biarin aja dulu sampai dia tuntaskan hajatnya itu. Kemudian Rasulullah tidak menyuruh para sahabat menghukum orang tadi, sebab dia tahu ini orang dusun nggak paham. Maka yang Rasulullah lakukan adalah bagaimana mensucikan lantai masjid itu. Beliau hanya minta seember air dan kemudian disiramkan di bekas kencingnya itu, selesai. Enggak pakai disikat, enggak pakai disabunin, enggak pakai dikosrek. Nah, begitu aja udah. Karena Masjid Nabawi saat itu memang tidak ada lantainya. Maksudnya tidak ada keramik atau marmer atau karpet. Masjid itu ya tanah saja. Jadi memang mereka para sahabat Nabi sholatnya memang di atas tanah gitu. Kalau mau dihidupkan sunnah Rasulullah, sebenarnya yang lebih tepat itu masjid, tidak usah pakai Kapaya. Gak usah pakai keramik, biar tanah gitu aja. Persis seperti Rasulullah gitu. Malah kalau dibalik pakai ada karpet, sebenarnya agak lebih bid'ah juga gitu. Kalau kita mau betul-betul salah gitu ya, nah itu kita congkelin semua ubinnya biar persis seperti di zaman Rasulullah SAW. Itu aslinya begitu Masjid Nabawi. Tidak ada spekernya, tidak ada menara, tidak ada kubah, tidak ada apa-apa. Cuma ada. Jadi seperti itu. Mereka sholat di atas tanah. Jadi najis yang ada di atas tanah, kalau najis yang berupa cairan disiram dengan air lalu dia menyerap, berarti sudah dianggap suci. Ini Rasulullah. Jadi begitu mudahnya beliau menyelesaikan masalah najis. Tidak seperti kita maniak dengan najis. Ya. Di pesantren-pesantren itu mungkin diajarkan urusan kencing itu bisa sampai panjang kali lebar. Ya. Saya punya saudara yang beliau itu memang lama di pesantren salaf tradisional begitu. Yang kalau masuk ke WC itu bisa sampai setengah jam dia. Bukan buang air besar, cuma buang air kecil aja. Sebab dia hati-hati sekali dengan cipretan najis, dengan apa namanya uapnya najis dan sebagainya begitu. Jadi dia sangat jaga sekali, takut banget kalau masih ada titik-titik najis dan seterusnya. Bahkan saya punya family juga yang kebetulan imam juga di masjid itu. Ini sejadahnya dia sebagai imam pun nggak boleh ada yang injek. Kalau ada orang pernah injek sejadah ini, dia langsung ganti dengan sejadah yang baru. Kenapa? Khawatir orang yang injek itu mungkin juga pernah injek najis. Nah, itu saking maniaknya dengan najis, gitu ya. Saking apa dia terlalu menjaga kesadaran. Padahal Rasulullah urusan najis itu sederhana saja. Begitu sudah tidak ada warna, aroma, rasa, siram selesai dan sudah suci lagi. Bahkan nanti di hadis berikutnya lebih menarik. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Idza asabaku fa ahadikum aw na'lahu adan falyadukhuma fil ardi. Bila sepatu atau sendal kalian terkena najis, maka keset-kesetkanlah di atas tanah. Ya, digosok-gosokin di atas tanah gitu. Kalau minyak ya, benda ranjau darat itu ya. Lalu apa kata Rasulullah? Wal yusalli fihima. Dan sholatlah dengan menggunakan sendal atau sepatu itu. Jadi ini dilakukan oleh para sahabat. Tadi saya katakan Masjid Nabawi itu tidak ada marmernya, tidak ada keramiknya. Mereka memang sholat dengan menggunakan sendal dan sepatunya. Takut najis, gampang. Sebelum masuk masjid dikosek-kosekin di depan, di halaman depan masjid itu. Jadi begitu masuk itu sudah dianggap suci. Dan mereka sholat dengan pakai sendal, pakai sepatu. Maka kita belum pernah menemukan ada hadis yang menyebutkan bahwa salah seorang sahabat kehilangan sendal atau sepatu. Tidak ada. Karena sendal dan sepatu itu pakai masuk dalam masjid. Tidak ada penitipan sendal di Masjid Nabawi itu zaman itu tidak ada. Gitu. Kalau sekarang orang sering kehilangan sendal. Ya. Bukan cuma jamaah, kadang-kadang imam masjidnya aja hilang. Yang punya masjid hilang. Nah, ini kan menarik bahwa Rasulullah itu simple saja dalam urusan najis. Padahal beliaulah guru dari semua umat Islam. Nah, kadang-kadang kita di Indonesia, mungkin karena mazhab kita umumnya background-nya Syafi'i, sangat ketat banget dengan urusan najis, sehingga orang itu sampai rela dan tega enggak sholat gara-gara khawatir celana dalamnya ada najisnya. Gitu. Cuman khawatir takut celananya atau bajunya ada najis, dia sampai tega-teganya enggak sholat. Ya. Daripada saya khawatir saya sholat ada najisnya, mendingan saya ambil yang yakin. Apa? Enggak sholat. Mendingan enggak sholat. Gitu. Dan itu sering menjadi alasan. Udah sholat belum? Belum. Kenapa enggak sholat? Ini saya ragu-ragu, najis apa enggak ya? Gitu. Jadi enggak sholat gara-gara ragu takut ada najis. Padahal kan ini salah besar. Gitu. Kalaupun memang najis itu ada, bersihkan saja. Kalau dalam saya takutnya tadi saya apa namanya keluar sesuatu. Ya kalau emang itu najis, ya buka aja celana dalamnya. Kan enggak ada syarat atau rukun sholat itu harus pakai celana dalam, kan? Enggak ada ketentuannya. Bahkan kalaupun misalnya itu kotor atau najis, ya dibuka Lalu kita boleh pakai apapun yang lain, yang penting auratnya tertutup, selesai. Tapi pendidikan agama atau fikih yang kurang tepat kadang-kadang membuat seseorang menjadi sangat sangat berhati-hati dan sangat menjadikan itu menjadi dasar untuk menyusahkan dirinya sendiri. Kayak orang sholat, mungkin pernah lihat ada orang sholat usolinya itu panjang, kemudian narik akhlakul ihramnya itu kayak orang apa mau masuk ke dalam alam gaib gitu. Allah, belum masuk. Allah, sampai 5-6 kali orang di sekeliling itu lebih mengiwang ngapain gitu ya. Nah, kenapa orang seperti itu bisa melakukan kerjaan yang enggak diajarkan oleh Rasulullah? Itu awalnya dari was-was. Karena paman dalam kitab fikih itu diajarkan kita harus menghadirkan niat pada saat kita lagi takbir. Dan menghadirkan niat itu harus bersamaan dengan kata-kata Allah. Jadi waktu Allah itu harus menyebutkan niatnya, saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat jadi imam. Harus masuk begitu. Padahal yang namanya niat itu tidak pernah disebutkan dalam Quran atau hadis bahwa sholat itu harus ada niatnya dalam arti usolli. Tapi bahwa semua amal harus ada niat, ya niatlah, namanya orang beramal masa nggak niat. Kita mau puasa, lalu kita bangun malam sahur. Kalau kita tanya, ngapain bangun malam sahur? Mau puasa. Ya berarti kan niat itu. Niat itu menyengaja sebenarnya dalam hati. Tapi ketika maknanya diperpanjang menjadi menghadirkan penyengajaan dan penguasaan dan tekad bulat dalam hati tepat pada saat mengucapkan takbiratul ihram, akhirnya jadi berlebihan. Itu yang ingin saya coba tegaskan. Baik, yang lain misalnya diusapkan dengan kain. Di zaman Rasulullah, para sahabat Nabi itu sholat dengan menyelipkan pedang di pinggang mereka, padahal pedang itu tadinya bekas jihad, perang, dan berlumuran darah. Tapi mereka tidak mencuci pedangnya. Cukup diusap dengan kain, ya, disekap waktu itu, apa sih bahasa Indonesia yang benar itu, digosoklah gitu dengan kain, diusapkan ke tubuh apa orang kafir itu bajunya, dan setelah itu dimasukkan ke dalam sarungnya dan mereka sholat dengan menggunakan pedang. Jadi pedang itu sering digunakan untuk membunuh, tapi nggak pernah dimandiin. Beda dengan kerisnya orang Jawa. Sering mandi tapi nggak pernah dipakai. Mandi dulu gitu kan. Mentang-mentang banyak air kalau di sini bagaimana gitu ya. Jadi tidak dicuci. Dan ini para ulama mengatakan berlaku untuk benda-benda yang licin, yang apa namanya permukaannya itu datar seperti kaca, ya, logam dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kaca itu ada bekas darah, lalu kita gosok pakai apa namanya pakai kain atau pakai apa kanebo dan sebagainya, kan hilang. Sudah tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, ya sudah, berarti sudah najisnya sudah hilang. Tidak harus dicuci dan sebagainya. Ada lagi dengan cara ditambahkan air. Ya, air yang sedikit kejatuhan najis, berarti air itu pun najis. Gimana cara mensucikannya? Gampang. Tambahin aja lagi air terus-menerus. Sampai jumlahnya melebihi dari 270 liter. Lebih dari 20. Maka air itu menjadi suci kembali. Tidak membawa najis. Ya, seperti air laut, air danau, air sungai. Kan laut, danau, sungai itu kan pasti ada najisnya. Tapi karena airnya jumlahnya banyak, maka najis itu menjadi hilang, menjadi mengalami istihlak, diabaikan. Karena jumlah air yang sucinya lebih banyak daripada air yang najisnya. Dengan pengecualian sungai-sungai yang ada di Jakarta. Kalau itu, air najisnya lebih banyak daripada air sucinya. Walaupun lebih dari 20, ya kan? Sudah berpuluh-puluh pulah airnya, tapi najisnya pun berpuluh-puluh pulah juga. Jadi enggak berlaku hukum 20-nya. Ya, karena kebanyakan najisnya daripada yang tidak najisnya. Maka tidak boleh kita berwudu di air yang jarak 20 meter saja baunya pun sudah tercium bau busuknya dan sebagainya. Maka tidak boleh. Tapi hebatnya lagi orang Jakarta, mereka bisa tinggal di kali yang seperti itu, berumah di situ, makan, minum, masak, mandi, cuci dan sebagainya di situ. Itu kan luar biasa. Luar biasa gitu. Saya punya teman yang agak lama dia tinggal di luar negeri. Biasanya kalau pas pulang kampung ke Indonesia 2-3 minggu masuk rumah sakit. Kenapa? Karena makanan Indonesia ini umumnya kan kurang higienis gitu kan ya. Kalau di sana mereka sangat menjaga lah gitu, sehingga nggak mungkin makan yang begitu-begitu. Kalau kita karena terbiasa mau makan warteg kayak mau makan apapun, perut kita sudah imun, gitu. Imunitas yang kuat. Tapi mereka yang baru pulang dari luar begitu sampai Indonesia nggak langsung sakit gitu kan. Nah apalagi suruh tinggal di kolong jembatan, dia meninggal. Ini luar biasa. Imunitas orang yang tinggal di kolong jembatan itu luar biasa. Dia menghirup udara najis setiap hari, tapi dia bisa bertahan. Makanya di dalam salah satu film Hollywood itu, setelah dunia ini dikuasai oleh alien, ternyata dalam waktu 3 bulan aliennya pada mati. Kenapa? Mereka nggak punya zat antibody yang kuat, karena bumi ini banyak racun, banyak virus, dan mereka nggak punya kekebalan tubuh, jadi mati sendiri nggak gitu. Tadi sudah disiram, ditambahin air, kemudian juga diusap sudah, digesekkan ke tanah, nah dijemur hingga kering. Jadi ada tanah terkena najis, katakanlah tadi air kencing gitu ya. Tapi setiap hari tanah itu kena sinar matahari, sehingga airnya menyerap ke tanah dan kemudian baunya pun hilang, warnanya hilang, rasanya juga nggak ada. Maka dianggap tanah itu suci kembali. Cukup dijemur saja. Rasulullah menyebutkan ayyuma ardin jaffat faqad zakat. Semua tanah yang sudah kering, maka dia sudah menjadi suci kembali. Jadi kenajisannya ketika dia masih becek, masih basah. Ketika dia sudah kering dan sudah hilang aroma dan sebagainya, ya sudah, dia menjadi suci lagi. Kecuali tanah atau aspal di terminal kamu layu, itu layu. Karena setiap hari sopir mikrolet emang kencing di situ. Jadi baunya itu dari jembatan pun udah terasa gitu kan, bau mesinnya. Karena sopir mikrolet rata-rata emang kencingnya di tempat mikroletnya lagi parkir. Baik, sampai di situ saya cukupkan, waktunya sudah hampir jam 1. Mungkin ada pertanyaan 1-2 silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Kulit kan bisa disamak ya Pak? Iya. Kalau tulangnya bagaimana? Enggak. Kita lihat seperti ada tulang-tulang yang dipajang gitu. Tulang dipajang? Enggak mau Pak, asal jangan dimakan. Jadi tetap najis sifatnya. Iya, kalau tulang bangkai. Tapi kalau tulang bukan bangkai, tulang sapi misalnya gitu kan. Kita lagi makan sop, tulangnya bagus juga saya pajang, itu enggak apa-apa. Enggak najis. Ketika disembelih dengan cara syar'i. Tapi kalau tulang misalnya tulang harimau misalnya kan, tengkoraknya harimau gitu. Nah itu kan harimaunya ketika mati kan jadi bangkai, dia najis. Lalu kita simpan dia. Kalau kita gak sentuh atau gak kita makan, gak apa-apa. Gak masalah. Itu benda najis, tapi tidak membuat kita jadi haram. Kecuali kalau kita makan dan seterusnya. Jadi rambutnya juga haram juga? Kalau rambut itu maksudnya bagian dari kulit. Ya, bagian dari kulit. Sebab bulunya itu kan mantel bulu, biasanya dari bulu hewan-hewan itu kayak kulit harimau kan, kalau cuma kulitnya doang udah nggak ada bulunya lagi, nggak ada bedanya. Justru orang pakai jaket dari kulit harimau biar bulunya kelihatan, bawahnya koreng, koreng macan gitu kan. Ustaz, banyak tentang tadi masalah babi yang berubah menjadi garam. Iya. Itu kalau misalkan unsurnya yang lain, misalnya lemak babinya atau mungkin yang sering ada isu sekarang tuh di rokok itu lemak babinya, kemudian vaksin meningitis ada ininya, ada unsur babinya, itu gimana tuh? Iya, sebenarnya yang agak ribut itu hanya majelis ulama Indonesia. Kalau di luar negeri, di negara-negara Timur Tengah, vaksin meningitis itu nggak ada yang ributin, karena mereka tahu bahwa vaksin itu bukan babi. Walaupun mungkin bahan bakunya kemungkinan itu kan dari ekstrak hewani, ya dari zat hewani, yang kemungkinan besarnya mungkin digunakan babi. Tapi karena dianggap sudah berubah wujudnya, maka di negara-negara Arab mereka nggak peduli dengan hal itu, karena sudah dianggap bukan babi lagi. Di Indonesia, ini saya kembalikan khas majelis ulama kita itu kan mazhabnya Syafi'i rata-rata. Ya, yang namanya babi itu, wah itu udah luar biasa. Ya, mereka sangat sangat fanatik dengan babi. Dalam arti sekali babi tetap babi, nggak akan berubah menjadi yang lain. Nah gitu. Sekali babi tetap babi. Maka ributlah, jadi ada vaksin meningitis lah, ada kapsul yang katanya ininya terbuat dari babi dan sebagainya. Kalau saya buka situs-situs keislaman, Dr. Yusuf Qardawi dan sebagainya, mereka nggak pernah meributkan yang seperti itu. Karena masuk kepada bab yang tadi saya sebut, istihal, perubahan wujud. Wujudnya sudah berubah. Kecuali kalau yang disuntikkan itu adalah darah babi, itu jelas haram. Ya, minyak babi langsung disuntikkan itu haram. Babi diperas-peras keringatnya gitu kan, itu haram jelas. Tapi ketika babi itu sudah mengalami perubahan wujud berkali-kali dan dia sudah tidak bisa dikatakan babi lagi, para ulama di Timur Tengah umumnya sudah tidak mempermasalahkan. Tapi kalau di Indonesia, memang istri saya bilang, ya filternya rokok ya. Padahal sebenarnya kalaupun mau diharamkan, rokok itu kan harusnya dari bab mahrum, dia merusak ya, membunuh dan sebagainya. Ketika majelis ulama mengeluarkan haramnya rokok, kiai-kiai NU nggak mau, karena mereka mungkin juga punya kebun tembakau juga kali ya. Nah, gitu. Tapi mereka nggak mau mengharamkan rokok. Begitu juga ketika majelis tarbiyah mengharamkan, mereka juga protes juga. Kiai Nur Iskandar itu di TV One langsung bilang, oh nggak bisa. Buat Muhammadiyah silakan saja kalau haram. Kalau buat saya mah wajib itu rokok. Kenapa? Saya nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngisi pengajian kalau nggak merokok. Nah, berarti kalau rokok itu haram kan saya jadi nggak ngisi pengajian. Itu kan berarti nggak boleh. Jadi rokok itu syarat buat saya. Malah yatim pun wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban, ngajar bukan wajib. Tapi saya gak bisa ngajar kalau saya gak merokok. Berarti merokok itu wajib buat saya. Apalagi saya punya istri beberapa, gilirnya itu harus merokok dulu katanya. Obat kuat buat saya. Nah, gitu. Jadi dia ngeyel, rokok itu tetap tidak haram gitu ya. Tapi yang menarik ketika dibilang, Pak Kiai, ini ada baru informasi, belum pasti benarnya. Katanya filternya itu mengandung babi. Astagfirullah. Begitu disebut babi langsung dibuang. Ah gitu. Dikatakan madharat, ah dia masih punya banyak 1001 dalil. Begitu dibilang ada babi, walaupun bukan berita yang valid kebenarannya, langsung dibuang, langsung astagfirullah. Udah gak mau lagi merokok. Nah gitu. Jadi emang ini ciri khas orang Indonesia. Kalau ada yang namanya babi, wah itu udah luar biasa. Lawang yang namanya koruptor aja itu gak mau makan babi. Gitu. Haram 70%. Padahal dia tiap hari makan uang rakyat itu biasa-biasa aja. Nah dia masih punya 1001 macam alasan dan sebagainya. Tapi dia bilang, kan itu ada baginya loh. Astagfirullah, langsung dibuang. Gitu. Dia gak mau makan babi. Maling itu, rampok ya. Ketika dia merampok malamnya membobol sebuah bank, siangnya dia makan bakso, dia bilang, Pak itu baksonya ada babinya loh. Langsung dibuang. Astagfirullah, haram di rumah saya makan babi. Padahal malamnya dia merampok. Jadi urusan babi kalau buat bangsa Indonesia itu udah luar biasa ya, babi mania lah gitu. Anti babinya itu luar biasa. Nah sehingga ribut vaksin meningitis lah, ribut mengandung lemak babi, mengandung apa dan sebagainya, di Indonesia itu menjadi cukup menarik dari situ. Padahal kalau kita baca bab istihalah, seharusnya sudah nggak perlu diributkan lagi ketika memang sudah berubah. Tapi ini mewacana ya, selagi kita bisa menghindari, sebaiknya memang dihindari. Tapi kalau memang nggak bisa dihindari sama sekali, masih ada peluangnya, yaitu ada perubahan wujud yang memang sudah terjadi di sana. Ada lagi ini silahkan. Oh iya silahkan Bu. Di pakaian ya. Kalau di tempat tidur di kursi nggak masalah, asal jangan sholat di situ. Iya. Iya. Itu kan nggak sholat di atas kursi kan. Asal dia tidak menempel, nggak masalah. Jadi najis-najis yang sifatnya kering, Tadi misalnya kita punya sofa ya, sofanya kecipratan darah misalnya, darah apalah, luka dan sebagainya. Lalu darah itu mengering, kan kalau udah kering kan warnanya agak-agak coklat ya, coklat kehitaman gitu. Udah kering, udah lama, udah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Kita duduk di atasnya, dan kemudian begitu kita bangun tidak ada bekasnya sama sekali, itu nggak najis, nggak nular. Karena najis itu umumnya lewat media yang sifatnya basah. Ya, kalau dia basah, itu nempel pasti ini. Makanya mengelus anjing yang tidak keringetan. Anjing yang di AC kali ya, kan nggak keringetan tuh. Tangan kita juga nggak basah, kulitnya dia nggak basah. Kita mengelus begini, lalu tidak ada satupun bulu atau apa yang nempel di tangan kita tidak basah, itu tidak najis. Nah, dia baru najis kalau bulunya nempel atau badannya basah atau badan kita yang basah. Habis mandi lihat anjing, wah langsung dipeluk gitu kan, berpindah najisnya. Tapi kalau kering dengan kering sekedar persentuhan itu tidak membawa najis, tidak mengakibatkan najis. Kalau darah di pakaian setetes dua tetes, setitik dua titik sudah dicuci berkali-kali tapi masih kelihatan agak buram warnanya akibat emang itu ada najisnya, itu oleh banyak ulama dikatakan itu termasuk al-ma'fu anhu, yang dimaafkan karena jumlahnya sangat sedikit. Kecuali darahnya masih menggumpal-gumpal ya, apa beruntul-beruntul itu bekas darah, nah itu nggak boleh. Tapi kalau sudah dicuci dan warnanya saja masih agak kusam, itu dianggap sebagai al-ma'fu anhu, seperti darah nyamuk. Kita lagi sholat, kebetulan musholanya banyak nyamuk, ya kan, pas Allahu Akbar, plok, lah ini apa ini? Oh ternyata darah, ya. Bukan darah nyamuk sebenarnya, darah manusia, ya kan? Kalau nyamuk sih nggak punya darah sebenarnya, ya kan? Juga nggak pernah menggigit, nggak punya gigi nyamuk itu, dia cuma punya oncom untuk menyedot darah manusia. Ah, itu jumlahnya sangat kecil, sedikit. Kebanyakan ulama dalam banyak fikih itu menyebutkan itu termasuk yang al-ma'fu anhu, yang dimaafkan kalau nyamuknya kecil. Tapi kalau nyamuknya gede seperti burung merpati ya itu nyamuk apa? Nyamuk kontak biasanya. Baik, masih ada lagi? Mungkin bentar, ya. Kita duduk dulu karena waktu itu hanya satu. Selanjutnya setelah tutup silakan ya. Oke. Baik, kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.